Kuatkan hati di saat Ramadan datang. Redam emosi dalam setiap ujian. Kuatkan gigi di saat kuman menyerang. Ayo sikat gigi saat sahur dan berbuka. Cipta dan herbal, bersihkan gigi jauhkan kuman. Cipta dan herbal, perlindungan alami gigi dan gusi. Cipta dan herbal, bersama raih kemenangan. Cipta dan herbal, kuatkan gigi dan gusi. Kuatkan Indonesia.